Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah Sarah al-Usul al-Thalathah karya Syekhah binti Muhammad al-Qasim hafizahallahu ta'ala. Kita masuk pada judul bahasan Al-Hijratu ila Biladil Islami, berhijrah ke negeri Islam. Qalan musannifu rahimallahu ta'ala, Al-Hijratu, hijrah adalah al-intiqalu, berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Dan hijrah adalah kewajiban umat ini, wajib atas umat ini dari negeri syirik ke negeri Islam. Wahia dan hijrah adalah baqiyatun, kewajiban yang eksis sampai kiamat terjadi. Dalilnya firman Allah Ta'ala, innal ladzina, sunya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan zalim terhadap diri mereka sendiri, yaitu dalam keadaan mereka salah dan dosa. Qalu, para malaikat bertanya, fima kuntum, dalam apakah kalian berada? Bagaimanakah keadaan kalian? Qalu, mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di muka bumi. Qalu, malaikat mengatakan, alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, kalian bisa hijrah di bumi Allah. Faulaika ma'wahum jahannam, mereka-mereka itulah tempat tinggal mereka neraka, wasa'at masira, dan itu adalah sebaik-baik tempat kembali. Ilal mustad'afina minarijali, kecuali laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang memang betul-betul tertindas. La yastati'una hilatan, mereka tidak memiliki daya upaya untuk bisa hijrah. Walayah taduna sabila, dan tidak tahu jalan untuk hijrah. Fa'ulaika, maka mereka-mereka itulah, asallahu, semoga Allah memaafkan mereka. Dan semoga dari Allah artinya yakin, atau artinya pasti. Sehingga tafsirnya pasti Allah maafkan mereka. Wa kanallahu afwan ghafura, dan Allah maha pemaaf lagi maha pengampun. Dan firman Allah Ta'ala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, orang-orang yang beriman, inna ardi, sesungguhnya bumiku itu wasiatun luas, fa'iyya ya fa'buduni, maka hanya kepadaku hendaklah kalian menyembah. Al-Barawi rahimahullah Ta'ala mengatakan, sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan kaum muslimin yang ada di Mekah yang mereka tidak berhijrah. Allah seru mereka dengan nama iman. Ini berarti mereka masih beriman. Badalilu, sedangkan dalil hijrah dari sunnah dari hadis Nabi adalah sabda Nabi SAW, hijrah tidak akan berakhir sampai taubat berakhir. Dan pintu taubat tidak berakhir sampai matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Qala syariha hafizahallahu ta'ala, yajibu alal muslimi, wajib atas setiap muslim untuk bangga dengan keislamannya, dengan menampakkan agamanya. Lida, oleh karena itu, sungguh Allah perintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk berhijrah dari negeri yang mereka tidak mampu di negeri tersebut untuk menampakkan agama Islam, berpindah ke bumi Allah yang luas. Dalil wajibnya hijrah, surat An-Nisa 97-99. Nazalat, ayat ini turun, fi unasin min ahli Makkata, berkaitan dengan sejumlah penduduk Mekah. Takallamu bil islami berarti mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, namun mereka tidak berhijrah. Fadzalamu anfusahum, maka mereka zalim dengan diri mereka sendiri, yaitu mereka berbuat salah. Kesalahannya adalah fil maqami, dengan berdomisili di negeri syirik. Lantas Allah kecualikan laki-laki, perempuan dan anak-anak yang memang betul-betul tertindas. Kemudian waqala Baghawi, dan Baghawi mengatakan wajib atas semua orang yang fi baladin, berada di satu negeri, yang di negeri tersebut ramai dilakukan maksiat dan tidak memungkinkan baginya mengubah maksiat tersebut, wajib baginya berhijrah ila haitsu, ke tempat yang tersedia baginya atau terjemah bebasnya kondusif baginya untuk ibadah. Maka di antara bentuk hijrah yang disampaikan oleh Al-Baghawi adalah hijrah dari lingkungan yang tidak kondusif untuk taat ke lingkungan yang kondusif untuk taat. Kemudian dalil hadis tentang kewajiban hijrah, Nabi sampaikan bahasanya kewajiban hijrah tidaklah berakhir sampai berakhirnya taubat. Artinya hijrah dari negeri syirik ke negeri Islam itu tidaklah terputus yaitu berakhir, hatta la tuqbala taubatu, sehingga taubatnya orang yang bertobat tidak diterima. Maka hadis ini dalil bahasanya selama taubat itu diterima, maka hijrah itu wajib. Wa idza tala asyam, sudah jika matahari sudah terbit dari tempat tenggelamnya, fahuwa maka itu awanu waktu qiyami sa'ati, terjadinya kiamat. Kiamat disebut dengan sebutan sa'ah, yang artinya adalah bagian dari waktu, karena kiamat itu sesaat, artinya tiba-tiba. Wahia, dan terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya adalah di tanda kiamat yang paling dekat. Dan jika matahari telah terbit dari tempat tenggelamnya, maka taubat tidak diterima. Dan terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya itu disebut dengan sebutan ba'du ayati rabbik, di surat Al-An'am ayat 158. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, di hari datangnya salah satu ayat Rabbmu. Yang dimaksud dengan ba'du ayati rabbik adalah di terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Lam yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Maka berimannya orang yang beriman itu tidaklah bermanfaat jika sebelumnya dia belum beriman. Maka hijrah itu eksis di anas sirak, karena konflik antara hak dan batil itu eksis sampai matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Kemudian bagaimanakah kita kompromikan antara hadis ini dengan hadis tidak ada hijrah setelah Fathul Makkah? Jawabannya, tidak ada hijrah dari Makkah setelah Fathul Makkah karena Makkah berubah menjadi negeri Islam. Sedangkan dan tentu tidak ada hijrah, kewajiban hijrah meninggalkan negeri Islam. Apa hikmah disyariatkannya hijrah? Hijrah disyariatkan dalam rangka menjaga agama seorang muslim. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, kami lihat kaum muslimin yang sering bergaul dengan Yahudi dan Nasrani, hum aqalu imanan, mereka itu lebih sedikit keimanannya dibandingkan yang lainnya, mimman jaradal islamah, dari orang-orang yang murni hanya berinteraksi dengan kaum muslimin. Maka realita menunjukkan bahasanya muslim yang lingkungan pergaulannya itu didominasi non muslim, agamanya itu terlihat keislamannya itu lembek, keislamannya cenderung lembek, lain hanya dengan orang yang lingkungan pergaulannya muslim dan hanya 1-2 kali punya interaksi dengan interaksi yang agak dekat dengan non-muslim. Benar apa yang dikatakan oleh Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala. Ya, misalnya gambaran sederhananya, orang yang lingkungan pergaulannya di mana-mana itu didominasi non-muslim, itu paling keberatan. Ketika disampaikan padanya fatwa ulama haram ucapkan selamat Natal misalnya, itu paling yang paling kencang protesnya. Kenapa? Ya karena kelembekan agama disebabkan lingkungannya, lingkungan pergaulannya yang demikian. Wa minal ghurbati, maka di antara keterasingan agama dan terbaliknya pemahaman, sebagian kaum muslimin meletakkan rihal jamak dari rahl itu pelana unta, pelana untuk tempat duduk di unta, dan memasang rahl itu artinya melakukan perjalanan jauh. Meletakkan berarti ya sudah sampai tempat tujuan. Oleh karena itu Nabi mengatakan la tusyaddu rihal, pelana unta tidak boleh diikat, artinya mengadakan perjalanan jauh kecuali untuk ketiga masjid. Ada sebagian kaum muslimin yang mengadakan perjalanan jauh dan menjadikan negeri kafir sebagai tempat tujuan, setelah itu berkewarganegaraan, tajannus kewarganegaraan dengan jinsiah kewarganegaraan negeri kafir dalam keadaan mukhtaron, tidak ada yang memaksa, la mutaron, bukan dalam keadaan terpaksa. Maka yang jadi masalah ketika mukhtaron, kalau kemudian tidak mukhtar, tidak dalam kondisi longgar, karena ya memang dia lahir di situ. Ya, dia lahir di situ. Maka ini kondisi susah. Pindah ke negeri muslim itu bukan satu hal yang mudah. Namun yang bermasalah adalah mukhtaron, dalam keadaan tidak ada hal yang memaksa. Wahada min dha'fid din, maka ini bagian dari lemahnya agama atau tamak, rakus minkan dunia yang fana. Dan ini adalah tanda benarnya informasi yang disampaikan oleh Nabi SAW, kiamat tidak akan terjadi sampai satu kampung dari umatku bergabung dengan orang-orang musyrik. Al-hay di sini artinya kabilah. Tapi kalau dalam bahasa Arab kontemporer, misalnya di Saudi, al-hayu itu artinya desa. Wa al-murad, maka apa yang dimaksud dengan bergabung dalam hadis ini? Apakah yang dimaksud adalah bergabung secara fisik dalam pengertian satu kabilah ini pergi hijrah, gabung ke bersama orang musyrik, kemudian masuk ke masyarakat mereka? Apakah ataukah yang dimaksud dengan gabung adalah gabung hukmi? Hukmi makna terjemah aslinya teranggap. Teranggap. Jadi hukmi terjemahnya artinya teranggap gabung. Teranggap gabung. Ya, contoh di sini maksudnya ayat malu bi amalil musyrikin. Beramal dengan amal khasnya orang musyrik. maka secara fisik dia tetap di negeri Islam, namun amaliyahnya amaliyah khas orang-orang musyrik, maka ini teranggap seperti bergabung, seperti orang bergabung, jadi teranggap bergabung. Ataukah yang dimaksud dengan bergabung di sini al-amrani dua hal di atas, dua jenis gabung di atas, gabung secara fisik dan gabung secara non fisik, alias teranggap gabung. Ma'an dua-duanya, kemungkinan yang lebih mendekati yang dimaksudkan adalah dua-duanya, diambil dari al-qaul al-mufid karya Ibnu Taimin rahimallahu taala. Kemudian hukum iqamah domisili di negeri kafir. Hukum asalnya terlarang. Mengingat firman Allah Ta'ala mencela orang-orang yang tidak hijrah. Ditambah sabda, di surat An-Nisa ayat 97. Ditambah sabda Nabi SAW. Saya berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Lihatkanlah Abu Dawud. Ditambah yang ketiga, ijma' kaum muslimin wajibnya hijrah dari negeri syirik ke negeri Islam pada saat mampu. Dan wajib itu pada saat hukumnya wajib manakala tidak mampu menampakkan Islam di negeri musyrik. Kalau bisa menampakkan Islam di negeri musyrik dan mampu untuk hijrah, maka hukum hijrah hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi wajib hijrah itu syaratnya dua, tidak bisa menampakkan keislaman, kemudian punya kemampuan untuk hijrah. Dan hijrah itu hukumnya sunnah, manakala di negeri musyrik itu bisa menampakkan keislaman dan mampu ya, untuk berhijrah ke negeri muslim. Akan tetapi orang yang berilmu, ulama, orang yang punya pengetahuan terhadap agama dan dia domisili di tengah-tengah kaum musyrikin dengan maksud mendakwai mereka, menyampaikan kepada mereka agama Islam, hukumnya tidak mengapa, dengan syarat tidak dikhawatirkan kerusakan agama. Dan dia punya harapan memberikan pengaruh di tengah-tengah masyarakat musyrik dan memberi hidayah pada mereka. Karena bentuk berbuat baik kepada orang kafir yang paling penting adalah mendakwai mereka kepada Islam. Karena ya tarattab ala dzalika, dampak dari dakwah adalah menyelamatkan mereka dari neraka di akhirat. Menyelamatkan mereka dari sengsara dan tidak terurus di dunia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka memotivasi untuk berdakwah, mengajak manusia pada agama Allah. Nabi katakan, "Fa wallahi, maka demi Allah, seandainya dengan sebab dirimu Allah memberikan petunjuk pada satu orang saja, maka itu lebih baik daripada unta merah yang merupakan harta paling mahal orang Arab di masa itu." Nah, sebelum kita lanjutkan, saya ingin bacakan faedah tentang hijrah. Tadi tidak dijelaskan makna hijrah secara bahasa. Hijrah dalam bahasa Arab artinya taroka, artinya meninggalkan. Sedangkan hijrah secara istilah, ada pembagian yang bagus dari Syaikh Ibnu Utsaimin di Syarah Riyadhus Shalihin di jilid yang pertama ketika membahas tentang hadis niat. Beliau sampaikan bahasanya hijrah itu ada tiga macam. Al-hijratu lil-amal, al-hijratu lil-amil, dan al-hijratu li-makan. Hijrah tempat, hijrah perbuatan, dan hijrah dalam artian memboikot orang. Maka yang pertama adalah hijratul makan, hijrah tempat. Tadi kita baca perkataan Baghawi, di antara hijrah tempat adalah dari tempat yang tidak kondusif untuk ibadah dan taat, karena di sana banyak maksiat, lingkungannya rusak, berpindah kepada tempat yang kondusif untuk taat. Ini juga disebutkan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin, bahkan itu jadi definisi hijratul makan. Hijrah tempat adalah seorang itu berpindah dari tempat yang di situ banyak maksiat, banyak kefasikan, atau bahkan boleh jadi kekafiran, ke negeri yang tidak dijumpai hal-hal di atas. Dan hijrah tempat yang paling penting adalah dari negeri kafir ke negeri Islam. Para ulama menyebutkan bahwasannya hijrah itu wajib. Wajib bagi seorang muslim hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, manakala tidak bisa menampakkan keagamanya dan dia mampu dan tahu jalan untuk hijrah. Amma idza kana qadiran ala idhari dinihi. Adapun jika orang itu mampu menampakkan agamanya, wala yu'aradu, ketika dia menampakkan keislamannya tidak ditentang. Tidak ditentang idza aqama sya'airul Islam, jika menegakkan syiar Islam, fa innal hijrata la tajibu alaihi. Maka hijrah tidak wajib. Hanya saja dianjurkan. Wa bina'an ala dzalika, dan berdasarkan rincian dua rincian hukum hijrah di atas, maka safar ke negeri kafir itu lebih besar dosanya daripada tinggal di negeri kafir. Kenapa? Karena safar ke negeri kafir itu membalik hijrah. Dan hijrah kan wajib atau mustahab. Lah ini malah dibalik. Bukannya hijrah, namun dari negeri kafir ke negeri Islam, malah negeri Islam ke negeri kafir. Ini kebalikan hijrah. Padahal hijrah hukumnya berkisar antara wajib atau mustahab. Maka jika negeri kafir yang itu merupakan kampung halaman seseorang, ketika dia tidak mampu menegakkan agama dan menampakkan Islam di sana, wajib baginya meninggalkan kampung halaman penuh kenangan, di situ tempat nenek moyang dan seterusnya. Wajib hijrah darinya. Jika dia mampu perjalanan untuk berhijrah, maka bagaimanakah lagi? Maka bagaimanakah jika malah dari negeri muslim pergi ke negeri kafir. Itu hijratul makan. Sedangkan hijratul makan yang pernah terjadi di masa Nabi, itu sebagaimana penjelasan Syaikh Salim Al-Hilali di Bahjatun Nadhirin, di pembahasan tentang hadis niat juga. Ada pembagian yang menarik. Kata Syaikh Salim Al-Hilali di Bahjatun Nadhirin tentang hijrah, waqat waqat fil islami ala wajahain. Dalam sejarah Islam, hijrah tempat itu ada dua bentuk. Dalam sejarah Nabi dan para sahabat, hijrah yang terjadi itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah al-intiqal min daril khawfi ila daril amni. Berpindah dari negeri kafir yang penuh dengan ketakutan ke negeri kafir yang diliputi rasa aman. Ini sama. Sama-sama negeri kafir. Contohnya hijrah dua kali dari Mekah ke Habasyah. Mekah negeri musyrik, Habasyah negeri Nasrani. Sama-sama negeri kafir. Namun di sini dapat intimidasi dan di sana di Habasyah dapat perlindungan. Maka ini statusnya dari darul khauf ila darul amni. Demikian juga termasuk hijrah dari darul khauf ila darul amni, awal-awal hijrah ke Madinah. Sebelum Madinah menjadi darul Islam. Dan Madinah itu menjadi darul Islam dengan hijrahnya Nabi ke Madinah. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah kan sudah ada banyak sahabat yang hijrah ke Madinah. Itu statusnya masih, kalau itu dari Mekah ke Madinah ketika itu masih dari darul khauf ila darul aman. Karena statusnya masih negeri kafir semua. Ya, sedangkan kemudian yang kedua, hijrah yang terjadi di masa Nabi adalah intikal min daril kufri ila daril Islam. Ini berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Kama kana ba'da an istaqarra Rasul sallallahu alaihi wasallam bil Madinah, itulah hijrah ke Madinah setelah Nabi tinggal di Madinah. Kemudian kembali ke pembagian dari klasifikasi dari Syaikh Muzaimin tentang hijrah. Hijrah yang kedua adalah hijratul amal. Adalah hijrah dalam pengertian meninggalkan perbuatan jelek, perbuatan buruk. Yaitu seorang yang meninggalkan apa yang Allah larang berupa maksiat dan kefasikan. Ini istilah hijrah yang lagi naik daun. Ini hijrah jenis yang kedua ini. Yaitu hijratul amal. Dari kelalaian kepada ingat Allah, dari maksiat kepada taat, dari bid'ah kepada sunnah. Ini hijratul amal. Dan hakikat hijratul amal itu taubat. Namun sebenarnya kalau tobat itu kesannya buruk sekali, kalau hijrah kok kayaknya bangga ya. Mak-mak hijrah, apa ini pemuda hijrah, itu ada ya. Jadi kalau kata-kata hijrah itu cenderung kesannya perubahannya yang kemudian dirasa lebih menonjol sehingga mungkin jadi kebanggaan. Padahal itu hakikatnya tobat. Ya, tapi kalau kosakata tobat itu lebih kemudian yang menonjol itu masa lalunya. Mungkin demikian sehingga orang lebih suka dan lebih sehingga muncul tren hijrah. Ya. Ya, ini dalilnya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Dan muhajir dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan hal-hal yang Allah larang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka hijrah artinya hijrah amal, artinya Anda tinggalkan semua yang Allah haramkan. Baik itu haram berkenaan dengan hak Allah ataupun haram berkenaan dengan hak manusia. Meninggalkan mencela, mencaci, dosa membunuh, menipu, makan dengan cara yang batil, riba, meninggalkan durhaka orang tua, memutus hubungan kekerabatan, dan semua hal-hal yang Allah haramkan, Anda tinggalkan. Itu namanya hijratul amal. Kemudian hijrah yang ketiga adalah hijratul amil. Hijrah dalam artian kalau tadi meninggalkan, terjemah enaknya meninggalkan hijratul makan, meninggalkan tempat tertentu, hijratul amal, meninggalkan perbuatan tertentu. Kalau ini hijratul amil, terjemah bahasa Indonesia-nya jadi memboikot orang tertentu. Karena orang itu terkadang wajib diboikot. kata para ulama, semisal orang yang terang-terangan melakukan maksiat yang tidak peduli dengan kemaksiatannya, disyariatkan untuk diboikot jika diboikot terhadapnya itu memiliki faedah dan maslahat. Maslahat yang dimaksudkan ketika dia diboikot, arafa qadra nafsihi, dia sadar diri, kemudian meninggalkan maksiatnya. Contohnya ada rajulun ma'rufun bil rishi. Ada orang yang kalau jual beli terkenal suka bohong, suka nipu. Lantas masyarakat memboikot tokonya, memboikot usahanya. Kemudian ketika masyarakat memboikot toko dan usahanya, dia bertobat dari perbuatannya dan menyesal. Itu contoh boikot. Ada kata Syaikh Ibnu Utsaimin, "Amma idza kana al-hajru la yufidu wa la yanfa'u." Namun jika memboikot orang itu tidak ada gunanya dan tidak ada manfaatnya, dan itu boikot karena maksiat, bukan karena kekafiran dan kemurtadan, maka jika boikot padanya itu tidak menghasilkan maslahat, fa inna la yahillu hajruhu, maka tidak halal memboikotnya. Dan kemudian menarik, Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan, wal kafirul murtadu yuhjaru ala kulli halin afada aw lam yufid. Kalau orang murtad itu harus diboikot ala kulli halin, apapun keadaannya, tanpa melihat boikot itu manfaat ataukah tidak baginya. Ya, jika ada orang yang murtad, dulu muslim kemudian beralih agama, di dalam keadaan aturan Islam tidak, aturan Islam untuk orang yang murtad tidak bisa dilaksanakan, maka minimal bentuk kecemburuan kaum muslimin adalah memboikotnya. Maka orang tua wajib memboikot anaknya yang murtad. Kata Syaikh Ibnu Utsaimin, baik itu boikot manfaat ataupun tidak manfaat. Ya, saya memboikot, atau bahkan kalau di pasar masyarakat kita semestinya orang tersebut marah besar dan menegaskan kalau dia tidak mengakui anaknya, meskipun secara nasab tetap anaknya. Ya, namun secara dia menyampaikan hal ini untuk menegaskan kalau dia akan boikot ini anaknya yang memilih jalan kemurtadan. Itu tiga jenis hijrah. Kemudian kembali ke buku, berpindah pada poin pembahasan al-istiqrar fil madinati, tinggal, bertempat tinggal di Madinah, dan turunnya syariat atau aturan-aturan Islam yang lainnya. Qala al-musannif rahimallahu taala, fala mastaqara bil madinati, tatkala Nabi sudah bertempat tinggal di Madinah, maka Nabi diperintahkan untuk melaksanakan syariat-syariat Islam yang lain, semisal zakat, puasa, haji, azan, jihad, amar ma'ruf nahi mungkar, dan aturan-aturan Islam yang lainnya. Akhoda ala hadha, Nabi melakukan hal ini selama 10 tahun. Wabada, setelah 10 tahun beliau wafat salatullahi wasalamuhu alaihi. Meskipun Nabinya wafat, namun dinuhu bakit, agamanya tetap abadi. Wahada dinu, dan inilah agama sang Nabi. Tidak ada satupun kebaikan kecuali Nabi telah tunjukkan pada umatnya. Tidak ada kejelekan kecuali Nabi telah ingatkan umatnya untuk tidak melakukannya. Dan kebaikan yang telah Nabi tunjukkan kepada umatnya adalah tauhid dan semua hal yang Allah cintai dan Allah ridhai. Sedangkan syar kejelekan yang Nabi ingatkan umatnya darinya adalah syirik dan semua yang Allah benci dan ya'bahu, dan Allah tidak peduli, Allah membencinya dan enggan terhadapnya. Allah mengutus nabinya ila nasi kafatan, kepada semua manusia. Allah wajibkan taat kepada nabinya, ini Allah wajibkan pada semua thaqalain, dua golongan jin dan manusia. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Qul ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Wahai semua manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk semua kalian. Dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam, Allah sempurnakan agama. Dalilnya firman Allah Ta'ala, pada hari ini telah aku lengkapkan untuk kalian agama kalian. Dan ku sempurnakan untuk kalian nikmat-nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ini adalah kalimat berita, namun maknanya perintah. Ridhalah kalian, puaslah kalian, hendaklah kalian qanaah dan merasa cukup dengan Islam dan ajarannya, dan tidak melirik dengan yang lainnya. Dan dalil bahasanya sang Rasul itu meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam dalam firman Allah Ta'ala, innaka mayitun, sesungguhnya engkau itu akan mati, wa innahum mayitun, dan mereka juga akan mati. Tsumma kemudian innakum, sesungguhnya kalian yaumal qiyamati, pada hari kiamat di hadapan Rabb kalian, kalian akan bertengkar. Ya, hari kiamat, hari akhir disebut hari kiamat. Kiamat dari kata-kata qiyam artinya berdiri, yaitu al-qiyam minal kubur, berdiri bangkit dari kuburnya masing-masing. Qala syarih hafidhahallahu ta'ala, ay lamma tatkala, atau setelah Nabi SAW hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah dan tinggal di Madinah, tersebarlah tauhid pada Nabi ha'ulaika, dan mereka-mereka pihaknya ke Madinah, ya. Dan di Madinah mereka-mereka dana yadinuddin, beragama dengan agama Nabi, menegakkan sholat. Maka Nabi diperintahkan untuk melaksanakan syiar-syiar atau agama Islam yang lainnya, yang Allah perintahkan makhluknya untuk beribadah kepada Allah dengannya. Karena mayoritas aturan Islam tidaklah disyariatkan kecuali di Madinah, semisal zakat, puasa, haji dan seterusnya. Maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan agamanya tetap abadi. Artinya mewujud, eksis, dan agama sang nabi adalah kandungan Alkitab wa Sunnah. Kandungan Al-Qur'an dan hadis. Dan agama Nabi ini muayyadun, dikuatkan, mahfudun, dijaga sampai hari kiamat. Kafin, sudah mencukupi bagi siapa saja yang memegangnya erat-erat. Inilah agama sang Nabi, yang Nabi tinggalkan umatnya di atas agama ini, dan Allah jamin untuk menjaga agamanya. Dan orang-orang yang berilmu dan orang yang beragama turun-temurun mewariskan agama ini, khalfan an salafin, orang belakangan mendapatkan dari pendahulunya. Kemudian fattayyibu minal a'mal, maka amal yang baik, perkataan yang baik, akhlak yang baik adalah ajaran Nabi. Perbuatan yang busuk, perkataan yang busuk, akhlak yang busuk bukan bagian dari ajaran Nabi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala menceritakan ajaran Nabi, وَيُحِلُّلَهُ مُتَّيِّبَاتْ وَيُحَرِمُ عَلِيمُ الْخُبَائِثْ. Sang Nabi itu menghalalkan untuk umatnya yang tayyib-tayyib, yang baik-baik, dan mengharamkan untuk umatnya hal-hal yang khabis, yang jelek. Tidak ada hal yang thayyib yang diharamkan dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengutus sang Nabi untuk semua manusia. Dan Allah wajibkan semua jin dan manusia untuk taat kepada sang Nabi, yaitu masuk Islam. Sehingga apakah dalam Islam itu ada kebebasan memilih agama? Jawabannya tidak. Ini perhatikan hal ini. Di Islam itu tidak dikenal kebebasan beragama dalam artian kebebasan memilih agama, tidak. Di keyakinan seorang muslim, semua manusia wajib masuk Islam. Semua manusia, bahkan semua manusia dan jin wajib masuk Islam. Wajib taat Nabi, yaitu masuk Islam. Karena Nabi itu diutus untuk semua manusia. Semua manusia dan jin. Tidak ada kebebasan memilih agama. Namun bedakan dua hal. Tidak ada kebebasan memilih agama bukan berarti muslim itu diperintahkan untuk memaksa orang lain untuk masuk Islam. Ya, maka ini dua hal yang harus dibedakan. Kita berkeyakinan semua jin dan manusia wajib muslim, wajib jadi muslim, wajib taat Nabi. Dengan menjadi dan taat Nabi diawali dari masuk Islam. Namun kita tidak diharuskan untuk memaksa manusia untuk masuk Islam. Kita tidak diperintahkan untuk meletakkan celurit di leher-leher manusia agar mereka masuk Islam. Nih, fawajibun ala jamil adiyani, maka menjadi kewajiban semua agama. Yahudi, Nasrani, Buddha, dan maksudnya semua agama, semua pemeluk agama, mau Yahudi, Nasrani ataupun Buddha atau yang lain, untuk mengikuti Nabi. Untuk mengikuti Nabi, yaitu masuk Islam. Dan siapa yang tidak mengikuti agama ini, maka Allah tetapkan untuknya kesengsaraan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah zat yang nyawa Muhammad ada di tangannya, tidak ada satupun dari umat ini, umat di sini adalah umat dakwah, yang mendengarku, baik Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan belum mengimani apa yang aku diutus dengan membawanya, kecuali dia menjadi bagian dari penghuni neraka. Ya, maka umat itu ada dua macam, ada umatul dakwah dan umatul ijabah. Ya, umat dalam hadis ini umatul dakwah. Umatul dakwah adalah semua yang menjadi sasaran dakwah Islam. Sasaran dakwah Islam, ya, semua manusia dan jin yang ada sejak diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir zaman. Kemudian umat dakwah ini ada yang menerima Islam dan jadi Muslim. Nah, umat dakwah yang menjadi Islam, menerima Islam dan jadi Muslim itu disebut umat ijabah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang mencari selain Islam sebagai din, sebagai agama, tidak akan diterima dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Lidah, oleh karena itu termasuk kewajiban kita nahnul muslimin, kita kaum muslimin, mendakwai non muslim dengan cara-cara dakwah yang memungkinkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentala ala hudan, siapa yang menunjukkan petunjuk, siapa yang menunjukkan hidayah, siapa yang mengajak kepada hidayah, maka untuknya pahala semisal pahala semua orang yang mengikutinya, tanpa hal itu mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun. wa akmallahu bitina wa talilu qawlu ta'ala al-yawma akmaltu lakum ila akhirih. Hadil ayat atau ayat ini tidaklah turun kecuali sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 80 hari, 80 hari sebelum Nabi wafat. Turun ketika Nabi wukuf di Arafah. Saat Nabi berkhutbah, menyampaikan khutbah pada banyak orang. Dan isi ayat ini adalah nikmat Allah yang paling besar untuk umat ini. Nikmat Allah sempurnakan agamanya sehingga tidak membutuhkan agama selainnya. Dan tidak ada Nabi, tidak membutuhkan Nabi selain Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi. Dan dalilkan Nabi itu meninggal dunia, firman Allah Ta'ala, innaka mayitun wa innahum mayitun, thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Maka Allah subhanahu wal muttasifu adalah zat yang bersifat, memiliki sifat hidup. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Dia Allah. Dia adalah Al-Hayyu, zat yang hidup, Al-Qayyum, zat yang mengurusi dirinya dan semua makhluknya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagian dari manusia yang tidak bisa memiliki untuk dirinya dan orang lain manfaat, tidak pula bahaya, baik ketika beliau masih hidup ataupun setelah meninggal dunia. Dan dalil beliau akan meninggal dunia, innaka mayyitun. Dan realnya waqad mata, beliau meninggal dunia, dimandikan dan dikafani, disolati oleh kaum muslimin, dan dimakamkan di Madinah. Maka Nabi SAW telah meninggal dunia, akan tapi Nabi itu dalam kehidupan alam barzah, dan kehidupan alam barzah untuk Nabi itu lebih sempurna, lebih mulia daripada kehidupan para syuhada dan yang lainnya. Wa innahum mayyitun, sehingga mereka juga akan meninggal dunia. Semua makhluk akan meninggal dunia seperti dirimu. Maka semuanya akan mati dan akan mendapatkan balasan atas amal mereka. Jika amalnya adalah kebaikan, maka dapat balasan kebaikan. Jika amalnya adalah amal keburukan, akan mendapatkan balasan keburukan. Saya ingin bacakan tafsir untuk Al-Ma'idah. Ya, saya ingin bacakan tafsir surat Al-Ma'idah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, dari penjelasan Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala. Bersampaikan ketika menjelaskan ayat ini, nikmat Allah itu ada dua macam, nikmat mutlaqah, nikmat sempurna, wa nikmat muqayyadah. Nikmat yang terbatas. Maka nikmat mutlaqah itulah nikmat yang tersambung dengan kebahagiaan abadi. Maka nikmat mutlaqah itu sama dengan nikmat Islam dan sunnah, yaitu ahlu sunnah. Itulah nikmat yang Allah perintahkan kita untuk memintanya dalam sholat kita, agar Allah tunjukkan pada kita jalan orang-orang yang mendapatkan nikmat yang sempurna ini. Di mana Allah berfirman, wa mayyitillah wa rasulahu, siapa yang taat Allah dan Rasulnya, maka dia akan bersama orang-orang yang mendapatkan nikmat, yaitu nikmat sempurna. Para nabi, siddiqin, syuhada, wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Maka empat jenis manusia ini, mereka itulah ahlu hadin nikmatil mutlaqah, pemilik atau orang yang mendapatkan nikmat yang sempurna. Wa ashabuha, dan pemilik nikmat mutlaqah itulah yang dimaksudkan dalam firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Kemudian ni Islam itu disebut dengan dinakum, agama kalian, dikaitkan dengan kalian para sahabat, karena kalianlah yang mendapatkan keistimewaan dengan agama yang bagus ini, bukan umat-umat yang lainnya. Dan agama itu terkadang diidhofahkan kepada hamba dan terkadang kepada Allah. contohnya idhofa kepada Allah, misalnya ada ungkapan al-Islam dinullah alladzi la yaqbal min ahadin dinan siwahu. Islam adalah agama Allah yang Allah tidak terima dari siapapun agama selainnya. Contohnya di doa, Allah mansur dinaka alladzi anzalta minas sama'i. Ya Allah, tolonglah agamamu yang engkau turunkan dari langit. Kemudian, kalau kita perhatikan, maka label untuk din adalah kamal. Sedangkan label untuk nikmat adalah tamam. Dan maka kita lihat ikmal itu untuk din, sedangkan itmam itu untuk nikmat. Dua lafaz ini, ikmal dan itmam, akmaltu sama atmamtu, wa in taqarrabata, meskipun mirip, namun keduanya ada perbedaan tipis. Fabainahuma farqun latifun. Terdapat perbedaan tipis yang perbedaan ini diketahui manakala kita mau merenung. Jadi kalau tidak mau merenung berarti tidak tahu bedanya karena tidak merenung. Nah, apa bedanya, kata Ibnu Qayyim, apa beda ikmal sama itmam? Fa innal kamala akhasu bi sifati wal ma'ani. Maka kamal atau ikmal itu sempurna namun identik untuk hal-hal yang abstrak. Jadi kamal, ikmal itu untuk hal-hal yang cenderung abstrak. Kamal itu bisa juga digunakan untuk benda, dipakai untuk benda dengan syarat sifat bendanya. Hal yang abstrak di benda itu, yaitu sifat dan karakter benda. Misalnya Nabi mengatakan, kamu nak milari jali kathirun. Laki-laki yang kamula, yang sempurna, sempurna untuk ukuran manusia, jadi semua sisinya bagus, semua karakternya bagus. Dia seorang yang dermawan, sekaligus pemberani, sekaligus orang yang ulet, orang yang rajin, sekaligus orang yang tawadu, ini segala macam-macam, itu banyak. Itu dijumpai banyak demikian. Laki-laki yang bisa kemudian semua sisinya itu positif, itu banyak. Nabi menggunakan kata-kata kamula, dan ini ditujukan kepada orang. Orang itu zat. Kenapa ditujukan pada orang? Bukan zatnya, namun karena mau membahas sifat. Dermawan, pemberani, rajin, ulet, tekun, sabar, tenang, kalem. Nah, ini sifat-sifat semacam ini, ngumpul banyak di, ngumpul lengkap pada laki-laki itu banyak laki-laki yang bisa. Walam yakmul minan nisa'i, namun perempuan yang sempurna karakter-karakternya, itu sangat jarang. Ini sangat jarang, dan Nabi katakan tidak ada yang semua sisinya positif kecuali Maryam putrinya Imran, Asiyah istrinya Fir'aun binti Muzahim, dan Khadijah binti Khuwailid. Nah, sedangkan itmam, kosakata itmam itu yakunu fil a'yan wal ma'ani. Bisa untuk benda dan bisa non benda. Untuk konkret dan abstrak. Kalau kamal itu hanya untuk hal yang bersifat abstrak atau benda namun mengambil abstraknya, sifatnya. Nah kalau itmam, tamam itu memang untuk bisa benda dan bisa sifat benda. Dan demikianlah nikmat Allah. Nikmat Allah itu ada dua jenis. Ada nikmat Allah berupa a'yan, benda-benda tertentu. Nikmat Allah kendaraan, bentuknya motor misalnya. Nikmat Allah rumah, nikmat Allah makanan. Dengan berbagai macam bentuknya itu nikmat berupa benda. Sekaligus awsaq wal ma'ani. Dan bisa juga ada nikmat Allah yang berupa sesuatu yang abstrak. Nikmat hidayah, nikmat kemudahan untuk taat. Itu sehingga karena nikmat Allah itu benda dan abstrak dan konkret, maka yang dipakai adalah itmam. Maka kesempurnaannya menggunakan kosakata itmam. Sedangkan karena agama itu sesuatu yang, ajaran agama itu adalah sesuatu yang abstrak, bukan benda tertentu, maka kosakata yang dipakai adalah kamal. Wa amma dinu, adapun agama Allah, maka dia adalah syariat Allah yang mengandung perintah, larangan dan hal-hal yang Allah cintai. Maka kamal dilekatkan untuk din dan tamam dilekatkan untuk nikmat itu satu hal yang bagus. Sebagaimana din dikaitkan kepada manusia, dinakum, sedangkan nikmat nyambungnya ke Allah. Wa atmamtu alaikum nikmati, pakai nikmatku. Maka ini dinisbatkan kepada Allah itu ahsanu, itulah yang lebih bagus. Ya, maka kalau nikmat itu disandarkan kepada Allah karena Allah yang memberikannya dan melimpahkannya kepada manusia, sedangkan manusia itu hanya sasaran murni, sasaran nikmat dan orang yang mendapatkan nikmat. Ya, maka nikmatnya disandarkan kepada Allah. Itu perbedaan kamal dengan kamal dengan itmam. Kalau tafsir Sa'di untuk ayat ini, pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian dinakum, agama kalian, dengan sempurnanya pertolongan dan sempurnanya syariat lahir ataupun batin, usul ataupun furu'nya. Oleh karena itu Alkitab wa Sunnah adalah mencukupi, betul-betul mencukupi untuk seluruh hukum agama, baik yang usul ataupun yang furu'. Maka siapa yang memaksakan diri mengatakan bahasanya untuk mengetahui akidah dan hukum agama, kaum muslimin memerlukan ilmu selain ilmu Kitab wa Sunnah, yaitu ilmu kalam atau yang lainnya, fahuwa jahil, maka dia orang yang bodoh. Mubtilun fi da'wah, orang yang mengada-ada dalam klaimnya. Ya, karena dia beranggapan bahasa agama tidaklah sempurna kecuali dengan apa yang dia katakan dan apa yang dia serukan. Dan ini adalah a'zamu zulmi, kedzaliman yang paling besar, dan membodoh-bodohkan Allah dan Rasulnya. Watmamtu alaikum nikmati, kulengkapkan untuk kalian nikmatku yang lahiriah ataupun yang batiniah, dan aku ridai Islam sebagai agama kalian. Ikhtartuhu, aku memilihnya dan aku memilihnya untuk kalian sebagai agama. Maka sebagaimana aku ridha kepada kalian dengan Islam, fakumu bihi syukran li rabbikum. Maka laksanakanlah agama tersebut sebagai bentuk syukur kepada Tuhan kalian. Dan pujilah zat yang telah memberikan nikmat kepada kalian berupa sebaik-baik agama dan agama yang paling sempurna dan agama yang paling lengkap. Ini sehingga ada makna perintah dalam waraditu lakumul Islam dina, yaitu kalau beliau memaknainya dengan tegakkanlah dan laksanakanlah agama ini sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang kita kaji kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita akan selesaikan di dua pertemuan yang terakhir.